Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd, setelah disebutkan hadha huwa tawhid, inilah yang namanya tawhid yang diterangkan kemarin, maka siapa yang memalingkannya kepada selain Allah, doa tadi ya, kullu mad'uwin, setiap yang dimintai dengan doa, maka berarti dia diilahkan atau dianggap ilah. Maka siapa yang memalingkannya ke arah sesuatu, apakah liqabrin, kepada kuburan, au sanamin, atau kepada berhala, au wasanin, atau patung-patung, au ghairi dzalik, ataupun yang lainnya, faqad ittakhadahu ma'budan, berarti orang itu telah menjadikannya sebagai sesembahan. Waja'alahu syarikan lillah, dan berarti menjadikan dia sekutu bagi Allah. Kalau berdoa kepada kuburan, berarti menganggap kuburan sebagai ilah, dan berarti menjadikan kuburan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa pada Allah, berdoa juga pada kuburan. Fil ilahiyah, dalam ketuhanan. Allati la yastahiquha illahu, yang tidak berhak kecuali dia. Artinya tidak berhak untuk diperlakukan seperti itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Barang siapa yang berdoa bersama Allah kepada ilah yang lain yang tiada bukti baginya, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka hisabnya ada di sisi Allah. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan selamat orang-orang kafir. Fatabayyana bihadhihi al-ayah, maka jelaslah dengan ayat ini, wa nahwiha, dan ayat yang sejenisnya, anna da'wata ghairillahi syirkun, jelaslah bahwa doa kepada selain Allah adalah kesyirikan. Wa kufrun wa dalalun, dan itu kekafiran dan kesesatan. Kalau dikatakan oleh Allah bahwa itu adalah kafir, sebagaimana disebutkan di sini, la yuflihul kafirun, setelah menyatakan siapa yang berdoa bersama Allah kepada ilah yang lain, maka hisabnya nanti di sisi Allah, dan Allah enggak akan menyelamatkan orang-orang kafir. Itu isyarat bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Maka ini adalah ancaman agar kaum muslimin hati-hati. Ini adalah ancaman agar kita semua hati-hati dari yang namanya kesyirikan dan berdoa pada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu, dan juga ayat lain, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan jika Allah timpakan kejelekan pada engkau, fala kashifa lahu illa hu, enggak akan ada yang bisa menyingkapkannya kecuali Allah sendiri. Wa yuridka bikhairin, dan kalau Allah kehendaki dengan kebaikan, fala radda li fadlih, maka tidak akan ada yang bisa menolak fadilahnya, menghalangi fadilahnya. Yusibu bihi man yasha'u min ibadih, Allah akan menimpakan dengannya kepada siapapun yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Ini juga sangat jelas bahwa Allah lah yang menentukan manfaat dan madarat. Allah lah yang menentukan musibah-musibah, kejelekan-kejelekan, dan Allah pula yang menakdirkan kebaikan-kebaikan. Dan kalau Allah sudah menentukan, tidak ada yang lainnya yang bisa menghalangi. فَإِنَّهُ الْمُتَفَرِّدْ بِالْمُلْكِ وَالْقَهْرِ, karena dialah Allah yang menyendiri, satu-satunya, yang maha kuasa dan maha tinggi. وَالْعَطَى وَالْمَنَعْ, dan juga Allah menyendiri dalam pemberian ataupun tidak memberi. Artinya siapa yang dihalangi, siapa yang diberi, itu pun Allah sendiri satu-satunya yang menentukan. وَالْضُرِّ وَالنَّفْعِ, juga Allah mutafarrid بِالْضُرِّ وَالنَّفْعِ, Allah juga yang menyendiri dalam masalah menentukan madarat atau manfaat. Allah takdirkan madarat, Allah takdirkan manfaat-manfaat. Sendirinya, tidak ada yang ikut campur dalam masalah ini. Duna kulli ma siwah, tanpa selainnya. Ini tidak ada satupun yang ikut campur dalam masalah ini. Fayalzamu min dalik. Maka konsekuensinya, an yakuna huwal mad'u wahdahu. Hendaklah dijadikan Allah yang diseru satu-satunya. Hendaklah menjadikan Allah yang dia berdoa kepadanya satu-satunya. Jangan pada yang lain. Konsekuensinya, menjadikan Allah sebagai al-ma'budu wahdahu. Sebagai sesembahan satu-satunya. Yang diibadahi satu-satunya. Fa'innal ibadata la tasluh illa limalikin naf'i. Karena yang namanya ibadah, penghambaan peribadatan, tidak layak kecuali untuk pemilik manfaat dan madarat. Tidak layak kecuali kepada penentu yang menakdirkan manfaat dan madarat. Wala yamliku dzalik, dan tidak ada yang memiliki hal itu. Wala syai'an minhu, tidak pula sedikit daripadanya kecuali Allah satu-satunya. Fahuwal mustahiqqu lil ibadati wahda, maka Allah lah yang berhak untuk diibadahi satu-satunya. Duna man la yanfa' wa la yadur, tidak bisa diberikan pada siapapun yang tidak bisa memberikan manfaat wala madarat, yang tidak bisa menakdirkan takdir baik dan takdir buruk, yang tidak bisa menentukan segala sesuatu. Maka tidak boleh ibadah ini diberikan pada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat lain, wa qawluhu ta'ala. Dan ucapan Allah juga subhanahu wa ta'ala dalam surat Fatir ayat 2. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradanillahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah alayhi yatawakkalul mutawakkinun. Kata Allah, qul, katakan pada mereka, afara'aytum ma tad'un, bagaimana pendapat kalian tentang semua yang kalian seru, yang kalian berdoa kepadanya selain Allah? Bagaimana in aradanillahu bidurrin, bagaimana kalau Allah kehendaki aku dengan madarat, apakah mereka bisa menyingkapkan madarat itu dariku? Atau kalau Allah kehendaki aku dengan rahmat, apakah benda-benda itu bisa menghalangi rahmat itu dariku? Qul hasbi Allah, katakan cukup bagiku Allah. Alaihi yatawakkalil mutawakkilun, kepadanya lah bertawakal dan bergantung seluruh yang bertawakal. Ayat ini sangat jelas sesungguhnya. Dalam surat Az-Zumar ayat 38. Surat Fatir ayat 2 yang nanti akan kita baca. Az-Zumar, afwan, ayat 38. Sangat jelas Allah berfirman dalam ayat ini, bagaimana pendapat kalian? Dan ini disuruh untuk dikatakan pada mereka. Perintah awalnya, qul, katakan pada mereka. Afara'aytum. Qul inna a'udzubikumullah, kita disuruh untuk membantah syubhat mereka. Syubhat mereka selalu, ini tempat keramat. Kalau engkau mengharapkan jodoh, kamu dapat jodoh. Kalau engkau mengharapkan rezeki, engkau dapat rezeki. Kalau engkau meminta untuk dihindarkan dari mara bahaya, engkau akan selamat dari mara bahaya. Katakan pada mereka, tempat keramatmu, benda keramatmu, kuburan keramatmu, pohon keramatmu, dan seluruh apa yang kalian anggap sebagai keramat, yang katanya bisa memberikan harapan-harapanmu. Saya tanya pada kalian, afara'aytum ma tad'un, bagaimana pendapat kalian tentang semua yang kalian meminta dan berharap padanya? Bagaimana kalau Allah menakdirkan kejelekan padaku? Apakah benda-benda tadi bisa menghalangi kejelekan itu? Kalau Allah menakdirkan kejelekan, musibah kepadaku, apakah benda-benda tadi, keramat-keramat tadi, kuburan, pohon, batu, keris, semuanya bisa menghalangi madarat itu dari Allah? Jawab. Kalau mereka mengatakan, ya kalau Allah menentukan, mereka enggak bisa menghalangi. Lah terus ngapain saya ke sana? Saya cukup minta sama Allah Ta'ala. Sekarang sebaliknya. Kalau Allah ingin memberikan rahmat kepadaku, kebaikan kepadaku, apakah benda-benda tadi bisa menghalangi kebaikan itu? In aradani birahmatin, apakah mereka bisa menghalangi? Hal hunna mumsikatu rahmatik? Apakah mereka semua bisa menghalangi rahmat Allah? Apakah semua benda-benda yang kamu anggap keramat tadi bisa menghalangi rahmat Allah? Ya kalau Allah yang menentukan, ya tidak bisa. Khalas. Hasbi Allah. Katakan pada mereka, cukup bagiku Allah. Enggak perlu tempat keramat, batu keramat, kuburan keramat, pohon keramat. Enggak perlu. Enggak perlu kita meminta pada benda, pada batu, pada kuburan, pada pohon. Enggak perlu. Hasbi Allah. Cukup bagiku Allah. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Kepadanya lah bertawakal semua yang bertawakal. Baru surat Fatir ayat 2-nya. Qala ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Kalau Allah membuka untuk manusia rahmat, membuka rahmatnya, memberikan pada mereka, melimpahkan pada mereka rahmat, fala mumsika laha, maka enggak akan ada yang bisa menghalanginya. Kalau Allah sudah membuka rahmat pada seseorang, maka enggak akan ada yang bisa menghalanginya. Wa ma yumsik, dan siapa yang Allah halangi dari rahmat, fala mursila lahu min ba'dih, maka enggak akan ada yang bisa memberikannya setelah Allah menghalangi. Enggak akan ada yang bisa memberikannya. Wa huwal azizul hakim. Dan ini azizul hakim. Allah maha mulia, lagi maha hikmah. Ayat-ayat seperti ini tidak pernah ada pengecualian. Kecuali Nabi, kecuali malaikat, kecuali waliullah, kecuali Habib, kecuali dada. Tidak pernah dikecualikan. Selalu Allah katakan selain Allah, selain Allah, selain Allah. Dan ini namanya tauhid. Ini namanya la ilaha illallah. Tidak ilah kecuali Allah. Dan ini dasarnya Islam. Ini dasarnya Islam. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Fahadha ma akhbara bihi fi kitabih. Inilah yang Allah khabarkan dalam Al-Quran, dalam kitabnya. Bukan satu ayat, bukan dua ayat, bukan tiga ayat. Sekian banyak ayat. Min tafarrudihi bil ilahiyati wal rububiyah. Yaitu Allah khabarkan tentang keesaannya. Satu-satunya Allah yang memiliki uluhiyah dan rububiyah. Uluhiyah sifat keilahan, rububiyah sifat Rabb. Uluhiyah maknanya yang pantas diibadahi, itu uluhiyah. Hanya Allah satu-satunya. Rububiyah yang memiliki dan menciptakan dan mengatur seluruh alam. Wa nasaba al-adillah ala dzalik, dan kemudian Allah sebutkan bukti-buktinya bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur alam semesta, yang menakdirkan takdir-takdir ila akhirih. Maka dialah yang pantas untuk diibadahi. Fa'taqada 'ibadul qubur wal masyahid naqid ma akhbara bihi Allah. Ternyata ibadul qubur, para penyembah kubur, wal masyahid, dan penyembah bangunan-bangunan, benda-benda yang dianggap keramat. I'taqadu, mereka meyakini naqidha ma akhbara bihi Allah. Ternyata mereka meyakini sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Allah khabarkan. Allah khabarkan enggak akan ada yang bisa menghalangi rahmat Allah. Enggak akan ada yang bisa menentang takdir Allah. Tiba-tiba mereka berkata, oh kuburan ini bisa memberikan kesembuhan. Pohon ini bisa memberikan jodoh. Kuburan ini bisa itu. Ajib. Kok bisa mereka berkeyakinan dengan keyakinan yang bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita baca tadi. Wattakaduhum syuraka'a lillah. Sehingga mereka menjadikan tempat-tempat tadi, benda-benda tadi, kuburan-kuburan tadi sebagai sekutu-sekutu bagi Allah. Fistijlabil manafi' wa daf'il makarih. Dijadikan sekutu bagi Allah dalam mengharapkan manfaat-manfaat dan dalam menolak madarat-madarat. Bisu'alihim, dengan meminta kepadanya. Berdoa kepada Allah dan berdoa pada kuburan. Berdoa pada Allah dan berdoa pula pada pohon keramat, batu keramat, keris keramat dan sebagainya. Waltija ilaihim, atau dengan bersandarkan pada benda-benda itu. Bah, tenang, ada batu ini, kita enggak akan celaka. Memang yang menentukan celaka batu cincinmu. Oh, kita akan aman dari mara bahaya. Kita pakai jimat ini loh, cincin ini loh. Takdir Allah, Allah yang menentukan. Benda-benda, batu-batu enggak bisa menakdirkan apapun. Wattakhadhuhum syuraka, mereka iltija ilaihim birragbati warahbah. Mereka bersandar pada benda-benda tadi dengan harap dan takut. Ada yang karena berharap, ada yang karena takut. Takut celaka di jalan raya, pakai jimat penangkal mara bahaya. Karena takut pesawatnya nanti begini dan begitu, bawa jimat pelindung dari kecelakaan. Yang menentukan celaka dan selamat adalah Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah. Enggak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah. Dan enggak ada yang ikut campur. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghairi dhalika min anwa'il ibadah. Dan lain-lainnya. Dari macam-macam ibadah. Mereka berikan pada benda-benda tadi. Pada kuburan dan pohon tadi. Yang sesungguhnya la yastahiquha illallah. Yang sesungguhnya tidak berhak kecuali untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wattakhaduhum syuraka, akhirnya mereka jadikan sebagai sekutu bagi Allah. Fi rububiyyatihi, sekutu maknanya yang bersama-sama memiliki. Ya Allah juga memiliki, tapi benda ini juga memiliki. Allah mengatur, benda ini juga mengatur. Allah yang menentukan takdir, tapi benda ini juga bisa mengatur takdir. Kamu berarti menyertakan dia bersama Allah. Itu namanya menyekutukan Allah, dan itu bahasa Arabnya syirik. Asyirku billah, yang Allah katakan la tusyrik billah, jangan berbuat syirik menyekutukan Allah. Wa hadza fawqa syirki kuffaril arab alqailin ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Kalau meyakini seperti itu, berarti ini di atas kesyirikan orang-orang Arab jahiliyah dulu. Mengapa? Karena orang-orang Arab jahiliyah dulu menyembah benda-benda tadi hanya sebagai perantara. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidak menyembah mereka. Kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara kepada Allah. Ini Allah katakan dalam Al-Quran tentang kesyirikan orang-orang jahiliyah. Ternyata hanya sekedar menjadikan perantara. Maka apa jawaban kalian? Wahai penyembah pohon, penyembah batu, penyembah kuburan yang berdoa pada benda-benda tadi. Apakah meyakini benda-benda itu menakdirkan? Memiliki kebaikan dan kejelekan, bisa menakdirkan baik dan buruk. Kalau ya, berarti engkau di atas kufurnya orang-orang Arab jahiliyah. Kalau menyatakan enggak, kami cuma sebagai perantara, berarti sama dengan syirik jahiliyah. Karena syirik jahiliyah Allah katakan dalam Al-Quran, mereka ketika ditegur, jawaban mereka ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami enggak nyembah mereka, kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara kepada Allah. Kalau kalian jadikan perantara, berarti sama dengan syirik jahiliyah. Dan ingat, ayat ini ada dalam setiap Quran kita. Tidak ada yang berbeda. Alhamdulillah, sama. Seluruh Quran di seluruh dunia tidak berbeda satu huruf pun. Sama. Kecuali yang dibikin-bikin oleh Syiah Rafidhah. Dan itu tidak diakui oleh satu orang ulama pun. Fa inna ulaika yad'una liyashfa'u lahum. Atau alasan jahiliyah juga, haula'i syufa'una 'indallah. Mereka itu adalah pembela-pembela kita di sisi Allah. Ini alasan musyrikin jahiliyah. Kalau menganggap benda-benda tadi bisa menentukan kebaikan dan keburukan, berarti lebih dahsyat kufurnya daripada kufur jahiliyah. Syiriknya lebih dahsyat daripada syirik jahiliyah. Karena jahiliyah hanya menjadikan perantara. Dan jahiliyah hanya menyatakan, kami hanya ingin pembelaan syafaat nanti yaumul qiyamah. Ternyata Rasulullah SAW katakan tidak. Tidak perlu meminta pada mereka. Mintalah pada Allah SWT. Allah turunkan bahwa alasan mereka tidak benar. Alasan haula'i syufa'auna 'indallah. Fa inna ulaika yad'unahum liyashfa'u lahum. Karena musyrikin jahiliyah pun berdoa pada kuburan-kuburan orang saleh katanya karena ingin pembelaan-pembelaan di sisi Allah. Ternyata disalahkan oleh Allah. Wa yuqarribuhum ila Allah, hanya menjadikan perantara kepada Allah. Ternyata disalahkan oleh Allah. Wa kanu yaquluna fi talbiyatihim, dan mereka biasa berkata dalam talbiyah mereka, talbiyah jahiliyah, labbaika la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, tiada sekutu bagimu kecuali sekutu-sekutu yang engkau miliki mereka dan mereka tidak memiliki engkau. Ini jahiliyah. Adapun dalam Islam diajarkan labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Enggak ada kalimat illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak, enggak ada. Kecuali sekutu yang kau miliki mereka dan mereka memiliki engkau. Ini talbiyah jahiliyah karena meyakini berhala-berhala tadi sebagai sekutu. Tapi sekutu-sekutu kecil. Tuhan, tapi Tuhan-Tuhan kecil. Yang dimiliki oleh Tuhan besar, yaitu Allah. Allah tidak dimiliki mereka, tapi mereka dimiliki oleh Allah. Ini saja sudah dianggap sebagai kesyirikan. Dan Rasulullah SAW mendakwahi mereka, mengajak mereka untuk meninggalkan kesyirikan tersebut sampai terpisah antara ahli tauhid dengan ahli syirik. Berarti alasan-alasan tersebut tidak dianggap dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu bukan alasan untuk menunjukkan bolehnya berdoa pada kuburan. Alasan mencari pembela, alasan mencari perantara tidak diterima sebagai alasan untuk berdoa pada batu, berdoa pada kuburan, berdoa pada apapun. Tidak boleh. Wa amma haula'il musyrikun fa'taqadu fi ahli al-qubur wa fil masyahid ma huwa a'dham min dhalik. Ternyata ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyembah-penyembah kubur yang meyakini lebih tinggi daripada keyakinan syiriknya jahiliyah. Yaitu meyakini benda-benda tersebut berpengaruh. Benda-benda tersebut bisa mengatur alam, bisa menentukan musibah-musibah, bisa pula menentukan kebaikan-kebaikan. Bisa tolak bala, tolak bencana, bisa menolak mara bahaya. Astagfirullah, astagfirullah. Ini berarti lebih dahsyat, lebih mengerikan daripada kesyirikan-kesyirikan jahiliyah. Faja'alu lahum nasiban min at-tasarruf wa at-tadbir. Mereka menjadikan benda-benda tadi dianggap bisa berpengaruh, bisa bertasarruf, bisa mengatur kejadian-kejadian. Waja'alu mu'adan lahum wa malaza. Mereka jadikan sebagai tempat perlindungan, mereka jadikan sebagai tempat mereka bergantung dalam ketakutan mereka atau dalam harapan mereka. Subhanallah. Subhanallah ya amma yushrikun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Nasallahu salama wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dan seluruh kaum muslimin dari kesyirikan-kesyirikan besar maupun kecil. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman katsira. Ada pertanyaan, bagaimana membantah orang yang meminta perlindungan kepada selain Allah menganggapnya dilakukannya sebagai ikhtiar? Kita katakan bahwa ikhtiar itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak boleh. Ikhtiar yang boleh silakan. Pakai baju besi supaya enggak kena tembak, enggak mati ketika ditembak, boleh. Kenapa? Karena baju besi menghalangi peluru. Itu ada sebab akibat yang jelas. Atau engkau berlindung di balik benteng, atau engkau memakai topi baja, itu semua ikhtiar. Tetapi engkau tidak pakai pelindungan-pelindungan tadi, hanya pakai cincin di jarimu, kemudian dengan cincin ini kita semua akan selamat. Enggak akan kena tembak, akan kebal. Apa hubungannya? Enggak ada hubungan sebab akibat sama sekali. Kecuali mereka anggap bahwa cincin tadi bisa mengatur peluru tiba-tiba berbelok arahnya. Nah, itulah kesyirikan. Karena tidak ada yang bisa menakdirkan seperti itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanifinna azakumullah. Kalau menganggap cincin tadi bisa tolak bala, maka kita katakan penolak bala dan penakdir bala adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sehingga ikhtiar ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Misalnya ikhtiar mengais rezeki. Dia kerja, dapat rezeki. Itu ikhtiar yang halal. Kemudian dia merampok, membunuh, mengambil harta orang lain, membolimi orang lain. Ketika ditegur, kamu berbuat dosa, kamu berbuat zalim. Ini ikhtiar ya, akhi. Ikhtiar, bagaimana jawabnya? Itu ikhtiar yang haram. Ini usaha. Usaha untuk cari, itu usaha yang haram. Demikian pula yang tadi, usaha melindungi diri dari sesuatu. Usaha yang halal adalah apa yang jelas sebab akibatnya dan meminta kepada Allah satu-satunya. Doa, doa kepada Allah. Kalau usaha, usaha yang halal, yaitu yang diperbolehkan, yang terlihat jelas sebab akibatnya. Kalau sakitnya karena kurang vitamin C, ya usahanya minum vitamin C. Kalau kelebihan vitamin C, usahanya ya kurangi vitamin C, kan begitu. Itu namanya usaha. Kalau kedinginan, pakai jaket. Baik, ini usaha-usaha yang halal. Tetapi usaha-usaha dengan berdoa pada selain Allah, maka itu yang haram dan syirik. Barakallahu fikum. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.